Debu yang bertembangan merusak penglihatanku, membungkus peran fikirku, asumsi bertebaran, minor dan termakan zaman, menjadikan pertengkaran melukis awan di tengah malam hujan datang malam. Tenang, ajarkan ku tak faham, menyelam dalam peranmu agar takkan terkotakkan ironi, kosong tak terbantahkan. Kita sama-sama gila, sama-sama gila, sama-sama gila.